ping pisan maca Quran samanane. Kaping pindo salat wengi lakonono. Kaping telu wong kang soleh kumbulono. Kaping papat weteng ira ingkang luwe. Kaping limo dikir wangi ingkang suwe. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadi adada ma bi ilmi sanes ahli suwarga. Nanging boten kiat manggon ing neraka. Mugi Allah paring taubat lan ngapura dateng awak kula ingkang kathah dosa. Kula kados pasir ing segara. Mugi Allah paring taubat dhateng kula. Nyandang susah sebab mirsani putra putri ne ora ibadah. Wong tua loro eng jero kubur nyandang susah sebab mirsani putra putri ne do pecah belah. Kang den arep arep yo iku turune rahmat. Jebul kang teko nambahi fitnah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana I'm